إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدان جمعة عزني الله وإياكم نعمة الله سبحانه وتعالى yang besar yang sangat bermanfaat untuk kehidupan hamba-hambanya yaitu berupa diturunkannya air hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang memiliki manfaat yang sangat banyak sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan air, yaitu menurunkan air hujan dari langit. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Dan kami turunkan dari langit air hujan yang diberkahi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala merasakan manfaat yang sangat besar dari turunnya air hujan tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui bahwasanya itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan juga yang menurunkan air hujan itu sendiri. Akan tetapi, di sana ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, bahkan mengkufurinya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata beliau, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail." فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِوَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. Kata Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di Hudaybiyah pada akhir dari hujan yang terjadi di waktu malam. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, beliau menghadap kepada manusia menghadap kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala," maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Di pagi hari, hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyatakan, "Kami telah diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala," maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kufur, kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang menyatakan bahwasanya kami diberikan hujan dikarenakan bintang ini ataukah bintang itu, maka Allah Subhanahu wa taala, "Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab," maka itu adalah orang yang kafir kepadaku dan juga beriman kepada al-kaukab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya hamba-hamba yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala hujan tersebut. Justru mereka menyandarkan datangnya air hujan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan salah satu perangai dari perangai-perangainya orang-orang jahiliyah yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada empat perangai di tengah-tengah umatku yang merupakan perangai-perangainya orang-orang jahiliyah, di mana mereka tidak akan meninggalkan perangai-perangai tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-fakhru bil ahsab." Yang pertama adalah berbangga diri, menyombongkan dengan al-ahsab, itu dengan garis keturunannya, dengan nenek moyangnya, dengan leluhurnya. "Wa ta'nu fil ansab." Merendahkan, mencaci maki nasab seseorang. Kemudian yang ketiga adalah al-istisqa'u bin nujum, yaitu meminta air hujan kepada bintang ataukah menyandarkan turunnya air hujan tersebut kepada bintang-bintang. "Wan niyahah," yang keempat adalah meratapi mayit. "Wa qala wan naihatu idza lam tadab qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan naihah," wanita yang meratapi mayit, jika dia tidak bertobat sebelum matinya, maka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan mengenakan pakaian dari tembaga yang meleleh dan juga dipakaikan jubah yang berasal dari penyakit kulit. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya menyandarkan air hujan, menisbahkan air hujan kepada bintang-bintang, ini adalah merupakan perangainya orang-orang jahiliyah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita sudah mendengar tadi dalam hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu bahwasanya di antara perangai-perangainya orang-orang jahiliyah adalah al-istisqa bin nujum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan al-istisqa bin nujum, ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah yang dihukumi sebagai syirik besar, yaitu kata beliau yang menjelaskan yang dihukumi syirik besar adalah dia berdoa meminta turunnya hujan tersebut kepada bintang-bintang. Dia menyeru bintang-bintang agar menurunkan hujan. Maka jelas ini adalah merupakan kesyirikan. Karena dia memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terjatuh dalam sirkul ibadah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ibadah. Kemudian jenis yang kedua. Dari jenis yang pertama adalah. Dia menisbahkan turunnya air hujan tersebut. Kepada bintang-bintang. Dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang itulah yang menciptakan. Dan juga yang menurunkan air hujan itu sendiri. Maka ini juga dihukumi syirik besar. Dihukumi syirik besar. Dikarenakan dia meyakini. Di sana ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan air hujan. Yang bisa mengatur alam semesta ini dengan menurunkan air hujan. Maka ini adalah syirkun fil rububiyah. Dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ar-rububiyah. Kemudian bentuk yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah yang dihukumi syirkun asgar, syirik asgar, yaitu seseorang menyandarkan turunnya air hujan tersebut kepada bintang-bintang, namun dengan keyakinan bahwasannya bintang itu hanya sebagai sebab turunnya air hujan, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan juga yang menurunkan air hujan itu sendiri. Namun sebab turunnya adalah dikarenakan bintang-bintang. Maka ini adalah merupakan syirkun asghar. Karena dia menganggap ataukah menjadikan salah satu sebab yang tidak dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab. Sehingga dia terjatuh dalam syirkun asghar. Sehingga sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka harus benar dalam permasalahan ini. Dia harus meyakini bahwasanya turunnya air hujan tersebut adalah semata-mata nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya, yang menciptakannya sebagai rahmat untuk hamba-hambanya. Kita mensyukurinya agar tauhid kita menjadi benar dan juga sempurna. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan faedah bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.